harapan sirna, sirna sudah. Ku tak bisa untuk memaksa dapat pertahankan cinta. Jika memanglah sudah hilang semua, jatuh tak dapat bertahan, hancur dan teruslah musnah selamanya. Mungkin inilah saatnya hilang satu yang terindah. Melelahkan bila ku harus bertahan, ku melepaskan yang tak ku relakan. Cintamu yang hilang dapat aku rasakan. Inikah jawaban semua perjalanan berakhir menyakitkan? Sanggupkah ku padamkan? Dapat ku mengartikan semuanya dan ku serahkan waktunya yang tak mungkin mudah. Lepaskan kenanganku denganmu. Perjalanan berakhir menyakitkan, sanggupkah ku padamkan? Ku melepaskan yang tak ku relakan. Cintamu telah hilang, dapat aku rasakan.